tiada sedingin hatiku. Di sini diriku menangis, menangis dalam kerinduan semesra pelayanmu. Terhapus luka di jantungku, terbalik rinduku untukmu. Entah kapan ku lupakan. Mengapa, oh mengapa, kau taburkan benih cinta ini. Mengapa, oh mengapa, kau padamkan rindu. Juta mesra ku berikan untukmu, biarlah berlalu. Juta